22 Januari kita berjanji. Coba saya mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku bertemani plus yang baik hati. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat orang, ku pandang senyum dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus alasan. Sebentar lagi hujan, buat buku teori kau pinjamkan aku. Tebak tidak berdebu, ku baca selalu. 4 lembar fotomu dalam lemari kayu, ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan bergantungan tak pernah bertujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat erat, pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan,